بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas dalam rangka untuk mengambil faedah dari risalah yang cukup singkat, akan tetapi insyaallah banyak manfaat. Ini risalah Al-Usul Al-Thalathah. Kita telah melalui dua muqaddimah dari pembahasan kitab ini, yaitu muqaddimah yang pertama tentang Arba'u Masail, muqaddimah yang kedua tentang salah satu masail, dan kita masuk pada poin berikutnya yang dibawakan oleh beliau, yaitu penjelasan tentang milah Ibrahim, hakikat tauhid dan syirik dari milah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milah Ibrahim yang hakikatnya merupakan milah tauhid. Kita masuk pada poin pembahasan tentang milah Ibrahim. Beliau katakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu din." وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون ليوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Beliau mengatakan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah yang mudah-mudahan Anda selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu taat. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya millah, sesungguhnya al-hanifiyah adalah millahnya Nabiullah Ibrahim. An ta'budallaha mukhlishan lahu din. Yang millah Nabiullah Ibrahim ini adalah Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama, dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Dan oleh karena itulah wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum lahum. wa khalaqahum laha. Oleh karena itulah Allah memerintahkan seluruh manusia untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan menciptakan manusia untuk mewujudkan tauhid. Wadalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun yakni liyuwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Wa a'zamu ma amara Allahu bihi, dan adapun yang Allah dan adapun perintah Allah yang paling utama, yang paling besar adalah at-tauhidu. Ini tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, dan tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan adapun yang paling besar dari larangan Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, dan syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah paragraf yang beliau bawakan berkaitan dengan milah Ibrahim. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Milah Ibrahim dibawakan tentang milah Ibrahim karena sungguhnya Nabiullah Ibrahim memiliki tempat yang sangat atau posisi yang sangat strategis yang menjadi jalur klaim agama-agama besar dunia pada saat itu. Orang Yahudi, dia mengeklaim Nabiullah Ibrahim adalah Yahudi. Demikian pula orang Nasrani mengeklaim Nabiullah Ibrahim adalah Nasrani. Demikian juga orang-orang musyrikin, dia menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari semua agama-agama yang telah rusak tersebut. Seandainya mereka mengklaim menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim, ikhwan, memang ada jalur-jalurnya. Nabiullah Ibrahim memiliki anak siapa aja, ikhwan? Yang pertama siapa anaknya? Ishak dengan Ismail tua mana? Ismail dengan Ishak tua mana? Ismail dengan Ishak tua mana? Sudah mantap? Sudah? Betul? Yakin? Ismail lebih tua dari Ishak. Ibunya Ismail siapa? Ibunya Ismail siapa? Khadijah atau Aminah? Hajar ini istri muda atau istri tua? Istri muda. Nabiullah Ibrahim, anak yang pertama justru dari budak yang dihadiahkan oleh Sarah, istri pertamanya, akan tapi kemudian hamil duluan sehingga memiliki kecemburuan yang berat, dan kemudian lahirlah Ismail. Baru kemudian berikutnya Allah berikan karunia dengan kehamilan yaitu Ishak. Nabiullah Ishak dari keturunannya menurunkan Yakub. Dari Yakub maka turunlah ini 12 orang bersaudara dari istri yang berbeda. Di antaranya adalah Yusuf dan Benyamin dan saudaranya yang lainnya. Sehingga 12 bersaudara. Dan mereka dikatakan Bani Israel karena Yakub nama lainnya adalah Israel. Sehingga mereka dikatakan Bani Israel. Sehingga sebutan yang tepat untuk orang-orang Yahudi yang menguasai Palestina bukanlah Bani Israel, akan tapi Yahudi. Karena Bani Israel nisbat kepada orang yang baik yaitu Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Ikhwani billah, sehingga Bani Israel yang diantara mereka adalah Yahudi, orang-orang Yahudi, maka mereka menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dari jalur Ismail menurunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kaum musyrikin. Yang kaum musyrikin memiliki nisbat kepada Nabiullah Ibrahim. Karena memang Ka'bah yang di depan mata mereka adalah hasil dari bangunan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama dengan putranya Ismail. Sehingga orang-orang Quraisy selalu menjadi panitia haji setiap tahun yang orang-orang berdatangan untuk berhaji ke Ka'bah Baitullah. Sehingga Yahudi dan Nasrani menisbatkan Bar Ibrahim dari jalur Bani Israel. Dan orang-orang musyrikin menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim karena mereka merasa pewaris agama Nabiullah Ibrahim. Dan Allah SWT membersihkan Ibrahim dari semua keterlibatan terhadap agama-agama yang rusak tersebut. Allah katakan, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hanifan musliman, walam yakun minal musyrikin." Dan Nabiullah Ibrahim bukanlah Yahudi. Dan Nabiullah Ibrahim bukan pula Nasrani. Akan tapi Nabiullah Ibrahim adalah seorang ahli tauhid, hanifan, dan bukan musyrik. Dia seorang ahli tauhid, seorang yang hanif, seorang muslim, dan tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ini juga membantah kepada orang-orang yang mereka keliru di dalam memberikan tafsiran ketika Nabiullah Ibrahim dia dikatakan sedang kebingungan mencari Tuhan sehingga terjadilah tesa hipotesa yang tadinya muncul matahari hada robi ganti kemudian bulan tadinya muncul bintang kemudian itulah hadha robi, kemudian bintang tenggelam, ganti bulan, ganti lagi hadha robi, bulan tenggelam, ganti matahari, hadha robi, huwa akbar, hiya akbar. Sehingga dikatakan Nabiullah Ibrahim sedang kebingungan, sedang proses mencari Tuhan. Ini tidak benar. Adapun ayat yang berbicara tentang masalah ini, makomnya adalah makom dialog. Ini dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya dalam rangka untuk membuka pemikiran sesat mereka bahwa masyarakat yang selama ini menyembah bintang-bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, Nabiullah Ibrahim akan tunjukkan dengan logika dan akalnya yang bagus bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan kesesatan. Merupakan kesesatan yang tidak benar. Nabiullah Ibrahim adalah ahli tauhid yang hanif, musliman, dan tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah. Sebagaimana kebiasaan beliau, beliau membuat kalimat-kalimat dalam rangka untuk menjadikan orang yang mereka ajak, yang diajar mereka perhatian. Mempersiapkan diri untuk perhatian, mendengarkan dan menyimak akan beliau sampaikan. I'lam. Arsyadakallahu li ta'ati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda selalu agar selalu dalam ketaatan. Ikhwan fillah, ini juga doa yang sangat indah. Doa yang sangat bagus. Sebagaimana telah kita terangkan kemarin bahwa doa yang keluar dari lisan Syekh menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada kita semuanya. Kepada kaum muslimin, kepada para murid-murid beliau, agar benar-benar mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsadakallahu li ta'ati. Ini adalah doa agar kita semuanya benar-benar bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inti agama kita dua, ikhwan. Yang pertama al-imanu billah, yang kedua istiqamah di atas keimanan. Sebagaimana ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fi isafil islami qawlan la as'alu anhu ba'dak. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah perkara yang aku tidak perlu bertanya lagi setelahmu. Maka Nabi katakan, dan ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang Nabi diberikan oleh Allah, jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, ikhwan? Jawami'ul kalim apa itu? Apa? Jawami'ul kalim. Apa itu, ikhwan? Apa? Kalimat jawami, jami, kalimat yang mencakup, jami, jawamul kalim, kalimat-kalimat yang dalam istilah kita ringkas tapi padat. Kalimat yang cakupannya itu sangat luas, seandainya diurai. Diberikan kalimat-kalimat singkat dan padat. Dan ini termasuk di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani billahi rahimani wa rahimakumullah. Nabi memberikan jawaban, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristiqomahlah Anda. Sehingga dua hal yang penting, pertama al-imanu billah, yang kedua istiqamah. Tentu iman dalam makna secara total, iman dengan makna secara umum, itu iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari. Iman dalam makna pembenaran dalam hati dan penegasan dengan lisan serta amalan-amalan dengan anggota badannya. Ini iman dengan makna yang umum. Orang yang beriman itu artinya orang yang mengumpulkan keyakinan-keyakinan dalam hatinya. Orang yang beriman itu adalah orang yang mereka lisannya menunjukkan pengakuan penegasan-penegasan iman. Dan orang beriman itu akan dia tunjukkan dengan anggota jawarinya, anggota badannya. Itu dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Kemudian setelah dia memiliki penegasan iman, yang penting berikutnya adalah istiqamah sampai dia mendapatkan akhir kehidupan yang husnul khatimah karena istiqamah yang dia miliki. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, sungguh istiqamah itu sangat berat. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya. Tapi sungguh asalnya istiqamah itu sangat berat. Tantangan Anda untuk menghadapi keimanan Anda, ikhwan, untuk mempertahankan keimanan Anda, tantangannya dua. Faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor yang kharijiyah dan faktor yang dakhiliyah. Faktor-faktor yang dari luar dan faktor-faktor yang dari dalam. Faktor yang di luar yang terbesar adalah asyaitan. Syaitan. Karena memang syaitan dia telah mengambil spesialisasi menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah ditabuh genderang perangnya sejak Adam alaihi salatu wasalam. La ukhwiyanahum ajma'in, benar-benar ya Allah manusia tanpa kecuali akan aku sesatkan. Kemudian iblis akan memasang jerat, akan memasang jala, akan memasang jaring-jaring dalam rangka untuk menjaring manusia bisa diangkut ke neraka, atau paling tidak dengan jaring dan jerat-jerat ini akan memperlambat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jalannya tersendat-sendat, jatuh bangun, tidak secepat, tidak dibiarkan mulus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi dari arah depannya, arah belakangnya, arah kanan dan kirinya, dan engkau pasti tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Target syaitan, manusia banyak yang kufur. Dan target ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad saddaqa dhanna iblisu. Sungguh telah benarnya, sungguh telah benarlah sangkaan iblis. Manusia kebanyakan mereka kufur. Diterangkan para ulama ikhwati billah, syaitan akan mendatangi dari arah depannya, dari arah belakangnya, yaitu dengan cara syaitan membuat manusia dia lupa dengan kehidupan akhirat. Dan manusia dibuat mereka betul-betul tergila-gila dengan kehidupan dunia. Dan ini merupakan gaya hidup yang menjadikan manusia gampang diseret oleh syaitan dengan semudah-mudahnya. Orang apabila dia lupa dengan kehidupan akhirat, ikhwan, maka dia akan merasa semua perbuatan dia itu tanpa dipertanggungjawabkan. Dia lupa kalau dia akan mati, dia lupa kalau dia akan dibangkitkan, dia lupa kalau dia akan dihisab, dia lupa kalau dia akan dibalas, dia lupa kalau telah disediakan untuknya neraka, dan seterusnya dilupa. Sehingga lupanya ini membuat dia tenggelam dalam kehidupan bagaikan binatang. Dia akan tenggelam bagaikan kehidupan binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lupa. Bagaimana gaya hidupnya? Mereka ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka punya hati, dan hati itu tempatnya akal. Al-aqlu fil qalbi. Akan tapi hati mereka dan akal mereka tidak dia pakai untuk memahami, sehingga tidak pernah dia bertafakur, tidak pernah dia merenung, tidak pernah dia mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupannya. Dia dibuat terbuai dan lupa, dan dia memiliki mata akan tapi tidak pernah dipakai untuk melihat. Mata mereka bagaikan buta. Memang mata kepalanya tidak buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mata kepala mereka memang tidak buta. Yang buta adalah mata hati mereka. Sehingga mata kepalanya tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pandangannya tidak menembus sampai ke hati. Sehingga pandangan matanya tidak mengantarkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan mata yang tidak bisa menimbulkan faedah-faedah mengambil ibroh dalam kehidupan. Lahum adhanun walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran akan tapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Telinga-telinga mereka bagaikan telinga yang tuli. Summun, bukmun, umyun, faum la yaqilun, la yarji'un. Mereka ini bagaikan orang yang summun. Apa? Tuli. Bukmun. Apa? Bisu. Umyun, buta. Sehingga mereka ini seperti orang yang budek, seperti orang yang picek, seperti orang yang bisu. Sehingga tidak berfungsi sama sekali nilai-nilai manusiawinya yang mengantarkan untuk mengagungkan Allah. Mereka ini bagaikan binatang ternak yang urusannya itu hanya syahwat, perut, dan kemaluan. Maka orang-orang yang mereka ikhwati fillah, hidupnya itu hanya terbatas pada sebatas sandang, papan, pangan. Ini gaya hidupnya akan seperti binatang. Tidak cukup dengan itu. Karena manusia kehidupannya adalah antara badan dan ruh. Dan roh itu kehidupan yang hakiki. Kehidupan badan dengan kehidupan sandang, papan, dan pangan. Adapun kehidupan roh dengan agama. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan roh. Maka mereka dikatakan Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lupa. Ikhwan fillah. Orang kalau dibuat oleh Allah lupa, orang kalau mereka lupa dengan kampung akhirat, maka gaya hidupnya akan seperti binatang. Mereka akan tenggelam di dalam memuaskan syahwat, menyenang-nyenangkan dirinya dengan tanpa tahu batas-batasnya. Antum tahu kerbau enggak? Tahu? Pernah lihat? Pernah lihat? Kerbau ini kalau dicul, kalau dilepas di persawahan yang ada hijau-hijaunya, bisa enggak kerbau membedakan ini patok tuannya, ini patok, ini petak tuannya, ini petak tetangganya, yang ini halal, ini haram? Bisa membedakan enggak? Enggak bisa. Orang-orang yang mereka tidak bisa membedakan halal haram, sehingga asal ambil, asal comot, asal angkut, asal dapat, asal mereka kumpulkan, asal ngerayu, ini ada seperti binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka memang punya telinga, tapi telinga yang tidak menggerakkan keimanan. Antum lihat kerbau, walaupun dia diletakkan di depan masjid, kemudian ada azan, kerbaunya ke masjid atau enggak? Kemudian datang, ambil air wudhu, masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau ada orang yang mereka diazani, kemudian hatinya enggak tergerak untuk ke masjid, maka dia kurang lebih seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari arah kanan dan kirinya, dan dia akan dibuat terfitnah berat dengan dunia. Maftun bidunia. Maftun bidunia. Sehingga betul-betul dunia telah menyihir dia. Akalnya totalitas untuk dunia. Waktu dan tenaganya totalitas untuk dunia. Habis. Totalitas kehidupannya ada untuk jam'ul mal, padahal dunia sebanyak apapun ikhwan, dikumpulkan manusia, dia menikmatinya itu sangat-sangat sedikit dan terbatas. Antum bayangkan, untuk mengumpulkan dunia, minta maaf, seandainya Anda seorang dokter, kadang-kadang, dokter yang sangat semangat mengumpulkan dunia, itu dari melek ke melek, itu semuanya adalah untuk mengumpulkan dunia. Melek, kemudian mulai mikir praktek pagi. Praktek pagi biasanya jam berapa? Di rumah, sebelum berangkat. Jam 6 sampai nanti kira-kira jam 7, atau jam 7:30. Terus siap-siap berangkat ke rumah sakit sebagai kantor resmi kerjanya. Pulang jam berapa? Jam 2 atau jam 4. Umpamanya pulang jam 3 atau jam 4. Pulang kemudian siap-siap buka praktek sore. Jam berapa? 5 sampai 9. Nanti kalau sudah tutup, dia masih punya lagi order dari rumah sakit yang masih membutuhkan. Dokter yang on call, yang siap panggil. Sehingga 24 jam sepanjang hidupnya untuk mengumpulkan uang. Dan sangat berat untuk dia sholat jamaah, untuk dia apalagi taklim, duduk di masjid mendengarkan pengajian. Seakan-akan kebutuhannya itu adalah hanya untuk mengumpulkan uang dan uang. Ikhwan fillah, kebutuhan hidup Anda apa coba? Apa kebutuhan hidup Anda itu? Bersama dengan uang yang banyak, harta yang banyak, Anda yang buat itu hidupnya apa coba? Yang Anda butuhkan dalam hidup itu apa? Saya ingin tahu. Makan, apalagi? Pakaian, apalagi? Rumah, mobil, apalagi? Pengen makan yang enak, minum yang enak, mobil yang bagus, rumah yang bagus. Ikhwani billah, Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ingat, dan ini perkataan Nabi insya Allah pasti benarnya, dan pasti benarnya. Nabi ketika membacakan ayat Al-Haqumu Takathur, bermegah-megahan telah membuat Anda lalai. Berbanyak-banyakan dalam perkara dunia telah membuat Anda lalai. Lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lalai dari kewajiban, sehingga meninggalkan sholat atau sholatnya kacau balau, meninggalkan thalabul ilmi, meninggalkan baca Quran, meninggalkan zikir, lupa semuanya dilalaikan karena sibuk untuk urusan dunia. Kok enggak pernah kelihatan di majelis ilmu? Iya, sibuk terus. Seakan-akan dia tidak pernah butuh kecuali harta yang dia kumpulkan. Nabi ketika baca ayat Al-Haqqu Mutakatsur, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ya ibnu Adam, maluka illa min salaf. Harta anda itu tidak lain kecuali hanya tiga. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Yang anda makan lalu habis. Yang kedua, wa malabista fa'aflaita. Yang anda pakai lalu usang. Wa ma tasodakta fa'afkoita. Yang anda sodakohkan dan itu yang akan kekal. Mari kita lihat sedikit, kita renungkan hadis Nabi ini, ikhwan. Yang anda, yang betul-betul harta anda itu tiga. Yang betul-betul harta anda dan anda nikmat itu tiga. Satu, yang anda makan. Yang anda makan. Antum punya uang sampai triliunan. Ngumpulkan saking sergepnya, semua diayahi, ditangani, sampai triliunan, bertril-tril. Kemudian anda pengen makan. Lah karena duitnya banyak, bisa pesan semua makanan yang dia anggap paling enak. Kumpulkan semuanya, dijejer sak pogong kebuak. Terus antum tanya pada diri anda, dari makanan sekian buahnya itu yang bisa masuk ke perutnya berapa? Nek sego yo pirang ceting. Kemudian kalau lauk pauknya juga berapa piring? Orang itu walaupun waras, sehat, enggak sakit, itu sak dokoh-dokohnya orang mangan, ikhwan. Itu limang piring itu sudah mbedeteng kalau antum paksa siap-siap ke Sarjito. Sepiring bleng, kurang, dua piring bleng, kurang, telung piring bleng. Sampai nyundul tenggorokan. Siap-siap ke Sarjito. Sisanya itu untuk orang lain atau dibiarkan bosok untuk orang lain. Sehingga yang antum nikmati sedikit, itu yang dalam bentuk makanan dan minuman. Itu pun seandainya antum sehat. Kalau antum punya ancaman kolesterol tinggi, asam urat, ancaman stroke, darah tinggi, wis duwite ra kanggo. Arek mangan iki ra itu, mangan itu enggak boleh. Boleh pak, nanti darahnya langsung muncrat, bisa jadi 250. Boleh makan ini, tapi kolesterolnya langsung naik. Ancaman semuanya. Sehingga ada orang yang mereka sugem, blegedu, ngawawu, Masya Allah. Tapi mangani kemudian tinggal sego ditaker, sego diukur, harus hanya sekian. Minumnya ya putih kalau pengen ampuh. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Sehingga hidupnya begitu menikmati makanannya. Padahal duitnya banyak. Yang kedua, yang anda pakai. Ya baju, ya mobil, ya rumah, ya perabot-perabot. Kita menikmatinya itu terbatas, ikhwan. Antum buat gedung, magrong-magrong, rumah tingkat 10, gede, halamannya luas, komplit, ada tamannya, ada kolamnya, kolam renang, semacam-macam komplit, kabeh. Terus antum terus ngumpulkan bondo, keliling terus, Indonesia, Kemput, Malaysia, Singapura, mubeng-mubeng terus. Yang anda bangun di sini ditinggal semuanya, gak pernah dinikmati. Kadang yang menikmati tukang kebun, atau pembantu-pembantu. Yang antum siapkan dari perabot-perabot mewah-mewah itu juga semuanya melangkrak, enggak pernah dinikmati karena ditinggal terus. Demikian juga baju antum bisa beli karena punya uang duit, punya uang banyak. Suap bentuku, tiliboni, dituku, sing paling nyenengkan, dituku, ditumpuk-tumpuk, sampai lemarinya kebuak. terus sekali antum pakai baju berapa setel? Nah, paling 1-2 setel. Mosok sekali pakai langsung 5 atau 10. Ikhwanifillah, sedikit. Harta yang kita nikmati sedikit sekali. Tapi ini betul-betul Masya Allah manusia dibuai dengan kelalaiannya sehingga mereka itu menjadi budak-budaknya dunia. Ikhwanifillah, dunia ini Allah ciptakan itu untuk kita. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah sediakan dunia dengan seisinya itu untuk kalian dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia telah dirubah oleh syaitan, bukan dunia dia pakai untuk berkhidmat kepada Allah, tapi dia telah dirubah menjadi budak-budaknya dunia sehingga dia menjadi orang yang justru berkhidmat untuk dunia. Ketika Anda dipanggil sholat, kata dunia, belum selesai, ngumpulkan saya, jangan sholat dulu. Sehingga akhirnya enggak sholat, enggak talabul ilmi, enggak zakat, enggak haji, karena dunia yang memerintahkan dia untuk bakhil. Maka sungguh dia telah berubah menjadi budak-budaknya dunia. Dan tertipu dengan dunia. Ikhwanibillah. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan tentang fitnahnya dunia. Dunia ini seperti wanita pelacur. Yang dia selalu berdandan dan selalu membuat bagaimana laki-laki itu tertarik dengan dia. Dan wanita pelacur itu dia wanita yang tidak mau laki-laki yang pencemburu. Karena dia hanya ingin menikmati setiap laki-laki yang mau. Sehingga ingin mencari korban setiap laki-laki yang mau dengan dia. Sehingga orang yang mereka mencintai dunia sama dengan orang yang mereka mencintai pelacur. Sedangkan pelacur gak pernah rela untuk dia ridha dengan satu laki-laki. Sehingga laki-laki yang mencintai pelacur tidak pernah dia mendapatkan kepuasan. Dia pasti akan menjadi berubah menjadi musibah dan seksaan bagi dia. Sebagaimana orang mereka mencintai dunia, dia akan diseksa oleh dunia itu. Seksaan dunia itu sebelum mencari, ketika mencari, setelah memiliki, semuanya penuh dengan seksaan. Sebagaimana terangkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Orang kalau dia menjadi ahlu dunia ikhwan, ketika merancang untuk mendapatkan dunia, ini perkara yang mudah atau berat? Merancang antum, merancang untuk memiliki pabrik besar di tengah-tengah kehidupan ini sehingga usaha Anda sukses. Rancangan antum sudah melelahkan. Kemudian ketika praktek mengumpulkan, sangat melelahkan. Belum lagi berpikir tentang para pesaing-pesaing yang ada. Kemudian ketika Anda telah mendapatkan, maka Anda berpikir bagaimana eksis, bagaimana bertambah, bagaimana memelihara harta Anda, bagaimana tidak bangkrut. Melelahkan dari awal sampai akhir, seandainya Anda bukan pencari akhirat. Akan tapi, sama-sama mencari dunia, kalau Anda pencari akhirat, maka tidak ada yang sia-sia dari tetesan keringat Anda, karena dunia Anda cari untuk akhirat Anda. Dan akan berbeda hatinya, akan berbeda suasana hatinya antara pencari akhirat dengan pencari dunia. Dari arah kanannya, syaitan akan membuat manusia itu dibuat berat melaksanakan ketaatan. Dibayang-bayangi berat. Mau sholat, jamaah, mau talabul ilmi, berat. Kamu mau mencari ilmu, kamu tinggalkan pekerjaanmu. Untung kamu berarti lepas berapa, coba pikirkan. Lalu kamu dapat apa di majelis ilmu? Lalu bagaimana anak istrimu? Nanti bagaimana masa depanmu? Itu dibayang-bayangkan sampai setiap ketaatan itu akhirnya dipikir-pikir dalam-dalam dan kemudian gagal. Sehingga semuanya gagal. Karena dibuat berat, dihalang-halangi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika syaitan itu, as-syaitanu ya'turu kulla syai'in, syaitan akan menghadiri setiap jalan ketaatan pada manusia dalam rangka untuk menghalanginya. Sehingga Rasulullah sebutkan, ada orang mereka mau masuk Islam, dikatakan kamu mau masuk Islam, bagaimana dengan agama kakek moyangmu, kamu nanti akan dicela dan seterusnya. Ketika orang mau hijrah, dihalangi, kamu mau hijrah, nanti bagaimana anak istrimu, bagaimana nasib mereka, kamu tinggalkan tempat tinggalmu. Ketika mau jihad, kamu mau jihad, bagaimana nanti kalau kamu mati, anak istrimu mau dikawini orang lain, anakmu terlantar, sehingga semua dibayang-bayangkan oleh syaitan, sehingga dia gagal di dalam melaksanakan ketaatan. Sedangkan kalau maksiat, maka syaitan menghias-hiasi. Syaitan menghias-hiasi, sehingga semua kemaksiatan itu nampak indah. Padahal alangkah susahnya bermaksiat, dan alangkah sedihnya ketika setelah bermaksiat, dan alangkah beratnya kemaksiatan itu, tapi oleh syaitan digambarkan indah dan mudah dan lezat dan seterusnya, sehingga lupa dengan semua resiko yang akan menimpa dia. Oleh karena itulah ikhwan, berapa banyak yang mereka menyambut seruan maksiat, dan berapa sedikit orang yang mereka menyambut seruan taat. Walaupun ketaatan dibaliknya keuntungan-keuntungan yang maksimal, dan dibalik maksiat kerugian-kerugian yang mendalam. Tapi itulah syaitan. Dan puncaknya orang yang mereka mengabdi kepada syaitan, ikhwan, setelah dia mengumpulkan kekecewaan dan kesedihan di dunia, maka akan puncak kesedihannya ketika nanti di akhirat, saat syaitan iblis pidato di depan mereka di mimbar api. Di dunia ini tidak ada ahlu maksiat yang gembira, enggak ada. Ada enggak orang yang mereka ahli mendem? Orang yang mereka mabuk-mabukan, habis mabuk itu bahagia, hatinya longgar, kemudian Masya Allah hidupnya tenang. Ada enggak? Yang ada tambah semerawut dan tambah enggak karuan. Ada enggak ahli judi, ahli gaple, dia tukang lotre kemana-mana, borongi nomor, kemudian dia dewa judi, kemudian dia bahagia, enggak ada. Ada enggak pelacur, walaupun dia pelacur paling laris, semalam 50 mamanya. Ada enggak yang bahagia, pelacur bahagia, enggak ada. Akan tapi, begitulah sifat maksiat. Membuat manusia kecanduan, dan susah untuk dia berhenti. Kebahagiaan itu hanya pada jiwa yang kembali kepada Allah SWT. Ketenangan itu ada pada ketaatan. Orang yang maksiat itu akan dibuat hatinya gelisah dari awal sampai akhir. Karena maksiat itu akan membuat hati itu gelap. Para ulama mengingatkan, ikhwani fillah, orang apabila dia sudah mulai berkendak untuk maksiat, ketika ditanya kapan orang itu kehilangan kelezatan iman, semenjak dia berniat untuk maksiat. Maka hatinya sudah mulai gelisah, hilanglah rasa khusyuk sholatnya, hilanglah rasa khusyuk baca Qur'annya, hilang keringlah hubungan dia dengan Allah yang dia pikirkan untuk mewujudkan maksiat. Padahal maksiat itu juga sangat menyusahkan. Butuh dengan pengorbanan-pengorbanan. Coba antum bayangkan, orang yang mereka mau kencan dengan pelacur itu berat, susah, bukan gampang. Belum nanti ketemunya pelacur pakai bayarnya sekian. Menikmati pelacur bayarnya 50 juta, 80 juta. Masya Allah, makanan apa yang nikmatnya dibayar dengan 80 juta? Coba. Padahal nikmatnya dengan pelacur berapa lama? Berapa jam? Gak lama-lama. Ini sebentar. Nanti bagaimana dia akan merasakan pedihnya akibat daripada perbuatan itu. Itu gak kebayang. Ikhwani fillah, gak ada ketenangan pada orang yang mereka ini bermaksiat. Karena maksiat akan menggelapkan hati manusia. Oleh karena itulah kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku lihat dosa-dosa itu akan mematikan hati. Wa itman wa yurisuz zulla itmanuha, dan hanya akan mewariskan kehinaan orang yang kecanduan maksiat. Wa tarquz dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Wa khairu li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi Anda adalah menentang kemauan bermaksiat. Dan sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan, lita'ah nurun fil qalbi wa nurun fil wajhi. Bagi dalam ketaatan itu ada cahaya di hati, cahaya di wajah, wa quwwatun lil badani, dan kekuatan di badan, dan mahabbatun fil khalqi, dan kecintaan dari kalangan para makhluk. Ini dalam ketaatan, hatinya lapang, wajahnya berseri, kemudian badannya kuat, dan manusia mencintai dia. Itu dalam ketaatan. Sebaliknya kemaksiatan, dzulmatun fil qalbi, adalah kegelapan di hati, dan menghitamkan wajah. Wa dha'fatan fil badani, melemahkan badan. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian pada hatinya para makhluk. Alhamdulillah, maka sungguh ketaatan ini perkara sangat besar. Doa beliau adalah doa yang sangat besar. Faktor yang akan menghancurkan istiqamahnya orang ikhwani fillah juga dari faktor kharijiyah adalah kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang buruk. Yang kawan-kawan ini akan menjadikan seorang dia bermudah-mudahan di dalam bermaksiat. Bisikan-bisikannya maut. Sehingga berapa banyak orang mereka merusak rusak agama dan akhlaknya karena pergaulan. Maka Nabi mengatakan, fal yangdur man yukhalil, telitilah orang yang Anda jadikan kawan dekat Anda. Kemudian, dunia, kesibukan seorang dengan dunia ini yang menghancurkan istiqamah. Kecintaannya kepada dunia, kesibukannya dengan dunia ini menghancurkan istiqamah. Ikhwani fillah, lihatlah kawan-kawan Anda, senior-senior Anda, pendahulu-pendahulu kita, berapa banyak yang mereka sangat idealisme ketika waktu mahasiswa. Bagaimana mereka masya Allah tekun di majelis-majelis ilmu. Akan tapi lihatlah berapa banyak juga di antara mereka setelah kerja di perusahaan, kerja di tempat-tempat kerja mereka, yang tidak ada taklim, tidak memiliki kawan yang baik, kemudian larut dengan suasana yang ada, sehingga sudah tidak lagi memiliki istiqamah dalam kehidupan beragamanya. Maka sungguh, lingkungan, kawan, ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Adapun faktor dakhiliyah, faktor dari dalam, yang sangat berdampak diantaranya adalah keberadaan al-hawa, keberadaan syahwat nafsu dalam diri kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu benar-benar sangat memerintahkan kepada keburukan. Apabila nafsu kita biarkan, maka dia akan memilih hal-hal yang enak. Tidak perlu datang ke masjid. Lebih baik tidur-tiduran di rumah. Apalagi waktu subuh saatnya bangun yang nyenyak-nyenyaknya. Tidak perlu datang ke talabul ilmi. Ngapain berlelah-lelah. Itu kalau mengikuti kemauan syahwat dan nafsu kita. Oleh karena itulah kata para ulama, al-mu'minu qa'imun li nafsi. Orang mukmin itu pemimpin bagi jiwanya. Hendaknya dia yang memimpin jiwanya. Jangan dituruti jiwa Anda untuk bermalas-malasan, untuk kemudian dia ini ogah-ogahan, kecenderung pada perbuatan kemaksiatan. Seorang mukmin adalah pemimpin bagi jiwanya. Hendaknya dia gerakkan, dia perintahkan, dia paksa, dia didik sehingga jiwanya menjadi jiwa yang betul-betul penurut di atas ketaatan. Maka sungguh ikhwan, ini doa sangat besar. Syekh yaitu doa untuk kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang membuat kita istiqamah, ikhwan, paling tidak dua yang besar. Yang pertama adalah ilmu syar'i yang selalu kita cari. Ilmu ini kedudukannya bagi iman kita bagaikan air yang menyirami pohon yang kita tanam. Dan ilmu ini bagaikan roh yang menghidupkan jiwa manusia. Dan ilmu ini bagaikan cahaya yang akan menerangi di tengah-tengah kegelapan. Maka sungguh mutlak sangat kita butuhkan. Jangan pernah kita dibisikkan syaitan, Allah paling kalau ngaji ya hanya itu-itu aja. Yang paling diajak kebaik-baik. Sehingga dia melemah untuk dia mendengarkan kajian-kajian, padahal suburnya iman kita itu dengan nasihat-nasihat iman, dengan dibacakan Al-Quran, dengan dibacakan hadis, sehingga iman kita akan meningkat dan terpelihara dan akan terbersihkan. Karena banyak karat-karat yang menempel, sehingga majlis taklim merupakan pencuci dan menggugurkan karat-karat itu. Ini semuanya sungguh sangat bermanfaat. Lihatlah diri kita sendiri. Kalau kita ini lama tidak ngaji, maka maksiat-maksiat terasa ringan, kemudian ketaatan-ketaatan terasa berat, dan bergaul dengan orang-orang soleh itu terasa kurang nyaman. Apabila Anda memiliki alamat-alamat ini, sungguh Anda sedang kena penyakit futur, yaitu kebencian untuk berkumpul dengan para orang-orang soleh, dengan orang soleh, kemudian kebencian kepada majelis-majelis taklim, ini adalah alamat-alamat futur. I'lam arsadakallahu li ta'ati, ketahuilah yang mudah-mudahan Anda selalu dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Annal hanifiyata, sungguhnya al-hanifiyah, hanif itu maknanya adalah al-mail, condong, yakni condong dari kesyirikan, yakni condong berpaling dari kesyirikan dan kemudian condong mendekat kepada tauhid. Sehingga jiwa yang betul-betul mereka selalu condong pada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Hati yang condong kepada kebenaran dan hati yang berpaling dari kebatilan. Ini adalah hanif. Orang yang berjiwa hanif adalah orang yang mereka jiwanya selalu condong kepada kebenaran dan selalu berpaling dari kebatilan. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah milahnya Nabiullah Ibrahim. Al-hanifiyah adalah milahnya Nabiullah Ibrahim. Apa itu al-hanifiyah yang merupakan milahnya Ibrahim? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Di mana Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikhlaskan agama Anda untuk Allah. Beribadah kepada Allah, ikhwan, para ulama memberikan makna ibadah. Dalam kalimat ibadah ini, para ulama memberikan definisi, yaitu al-khudu' wa-tadallul wal-khudu' al-ikhtiyari bima syara'allahu. Apa? At-tadallul wal-khudu' al-ikhtiyari bima syara'allahu. Coba ulangi. Apa tadi? At-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari bima syara'allahu atau wa yataqarrabu ila Allah bima syara'allahu. At-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari wa yataqarrabu ilallahi bima syara'allahu. Sudah. Coba diulangi. Sudah nyadat. Wa yataqarrabu ilallahi bima syara'allahu. Wa yataqarrabu ilallahi bima syara'allahu. at-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari wa yataqarrubu ila Allah bima syara Allah. Ini adalah definisi ibadah di antara yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di antaranya. At-tadhallul, orang yang beribadah menghamba itu dalam jiwanya ada perasaan hina, at-tadhallul. Ada perasaan dia menghinakan dirinya. Dia hina, dia fakir, dia enggak punya apa-apa. Kemudian zat yang disembah adalah zat yang maha gagah, maha sempurna, maha kaya, maha segala-galanya, yang dia menggantungkan harapan totalnya kepadanya, sehingga betul-betul dia merasakan dalil hamba yang hina, hamba yang rendah. Wal khudu al ikhtiyari, dan ketundukan yang timbul dari kesadarannya. Adapun ketundukan yang tanpa kesadaran, refleks, ketundukan refleks atau ketundukan yang terpaksa, ini bukan ibadah. Contoh, kita dipaksa kalau enggak makan lapar. Ini ada ketundukan ikhtiar, ketundukan yang terpaksa, bukan ikhtiari. Kemudian perkembangan dari anak sampai remaja, tua, dewasa, tua, yang tidak mungkin dicegah. Ini adalah bukan ikhtiari, bukan pilihan. Ketundukan yang karena pilihan dia, dia memilih sholat atau enggak sholat, dia memilih puasa atau enggak puasa, dia memilih taat atau enggak, dia memilih ya ini meninggalkan maksiat atau melakukan, ini pilihan. Ibadah adalah ketundukan ikhtiari. Ketundukan yang muncul dari kesadaran dia untuk memilih menjatuhkan pilihan. Wa yataqarrabu ilallahi bima syara'ahu, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Sehingga di dalam ibadah ada unsur at-tadhallul wal khudu', dan dia melakukannya sesuai dengan syariat tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itulah hakikat tauhid. Mukhlishan lahuddin, anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, dan untuk urusan tauhid inilah Allah perintahkan semua manusia. Semua manusia Allah perintahkan bertauhid, asalnya demikian. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم لياد الله سرو awalnya dengan kalimat يا أيها الناس, wahai manusia, sehingga Allah perintahkan semua manusia tanpa kecuali agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dan perintah Allah u'budullaha u'budu rabbakum ditutup oleh Allah dengan kalimat fala taj'alu lillahi anda dan wa antum ta'lamun, jangan sekali-kali anda membuat tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian tahu tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menurunkan hujan dari langit kecuali Allah. Ini adalah hakikat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan sama sekali. Ini hakikat tauhid. Maka di dalam tauhid adalah ini penunggalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa penyekutuan Allah dengan yang lainnya. Lalu beliau membawakan dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Dan tidaklah aku membutuhkan, aku tidak menginginkan rezeki dari para makhluk, dan aku pula tidak membutuhkan makanan. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ikhwani billah, perhatikan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, maklumat Allah tentang penciptaan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kalimat liya'buduni ini diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas dengan ungkapan liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Ini ibadah yang dimaksudkan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dikatakan ibadah kecuali dia mentauhidkan ibadahnya. Orang yang mereka tidak mentauhidkan ibadahnya, maka dia tidak dianggap beribadah. Kemudian Allah menerangkan langsung bahwa ketika Allah memaklumatkan manusia tercipta untuk beribadah, bukan karena Allah membutuhkan mereka. Allah tidak membutuhkan rezeki dari mereka, dan Allah pula tidak membutuhkan makanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ini sungguh poin yang sangat penting kita renungkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, renungan yang pertama berkaitan dengan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban beribadah kepada Allah agar totalitas kehidupan kita ini adalah totalitas ibadah. Karena slogan kita pun mengatakan innashalati terus wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah, kurbanku, kemudian hidup yang 24 jam sepanjang hidupnya sampai akhir kematiannya, ini hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh pemikiran sekuler dan pemikiran kekafiran, orang yang mereka mengatakan kalau di sini jangan dibawa-bawa agama. Terus antum membawa agamanya di mana? Di mana saja? Kalau di sini enggak boleh membawa agama, mau dibawa agama di mana? Agama kita mengatur semua urusan kehidupan yang kecil sampai yang besar. Tidak ada yang ditinggalkan dalam urusan agama kita. Orang-orang yang mereka tidak faham tentang agamanya lah orang-orang yang mereka itu ingin menjadikan agama dalam makna yang sempit. Sehingga agama Islam dianggap sebagaimana agama-agama orang kafir dan musyrik yang agamanya sangat terbatas mengatur kehidupan. Agama kita mengatur totalitas kehidupan. Sehingga orang-orang Islam yang lemah dan bodoh saja, orang yang mereka tidak bisa membawa agamanya di mana-mana. Karena ketidaktahuannya tentang Islam dan tidak ada kebanggaan tentang agamanya, atau memang mereka orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penegasan yang kedua, bahwasanya ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah tauhid. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, liya'buduni ay liyuwahiduni. Yang tanpa tauhid maka ibadah tidak dianggap. Seperti telah kita terangkan kemarin insyaallah, bahwa orang-orang musyrik itu dia bukan sekedar mengenal Allah, akan tapi mereka juga memiliki berbagai macam amal-amal ibadah kepada Allah. Apa contohnya ikhwan? Orang musyrik bukan hanya mengenal Allah, Tapi orang musyrik juga mereka itu memiliki amal-amal ibadah kepada Allah. Apa contohnya? Korban. Gimana korbannya? Apalagi? Tawaf, apalagi? Haji, apalagi? Berdoa, apalagi? Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik punya banyak amal ibadah. Mereka berhaji, dan bahkan talbiyah haji mereka itu mirip, hampir mirip dengan talbiyah kaum muslimin yang diajarkan Nabi, akan tapi ada tambahan yang membuat fatal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian mereka menambah dengan kalimat illa syarikan huwa laka tamliku wa ma malak. Ini tambahan yang membuat fatalnya dan rusaknya talbiyah mereka. Maka Nabi ketika mendengar orang musyrik bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Kot-kot, cukup di situ. Tapi mereka kemudian tambahkan, illa syarikan walak tamliku wa mamalak. Mereka berhaji. Dan bahkan haji mereka ini betul-betul haji yang dia peruntukkan untuk Allah. Sehingga mereka pun bahkan penghormatan mereka dengan tanah haram dan baitul haram, baitullah al-haram, mereka tawaf dengan cara telanjang ketika mereka memasuki haram dalam keadaan tidak mendapatkan yaitu sesuatu yang dibiayai dengan yang halal. Maka dia telanjangi tubuhnya dalam rangka untuk membersihkan dari satu yang haram. Ikhwanibillah, dan mereka juga punya nazar. Sebagaimana Umar ibn Khattab ketika dia masuk Islam, dia katakan, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami pernah bernadar, apakah perlu kami tunikan, bernadar untuk itikaf semalam di Masjidil Haram, apakah perlu kau tunikan? Mereka juga memiliki doa, bahkan doa mereka sempat dituluskan murni untuk Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najaum ilal barri idzam yusyrikun. Mereka ketika berada di lautan dan mereka dikepung ombak, wa idza ghasiyahum maujun kadzulal, ketika mereka dikepung ombak yang bergunung-gunung yang bergelombang-gelombang, sehingga mereka yakin keselamatan itu hanya ada pada Allah, maka mereka pun mukhlisina lahuddin, da'awullah mukhlisina lahuddin, mereka mengikhlaskan doa mereka untuk Allah semata. Akan tapi falamma najaum ilal barri, ketika Allah telah selamatkan ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik memiliki berbagai macam amal-amal ibadah, tetapi mereka tidak dianggap punya ibadah oleh Allah karena kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menerangkan hakikat tauhid ini dengan membuat tamsil. Bahwasanya ibadah la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholah illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali dengan taharah. Idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha. Apabila syirik itu memasuki ibadah, maka akan merusak ibadah. Sebagaimana najis ketika memasuki kepada taharah akan merusaknya. Sekarang ikhwan, orang sholat sampai batuknya hitam, bacaannya panjang, dia sampai nangis-nangis, tetapi dia kentut. Ah, sholatnya sah atau enggak? Enggak dianggap sholat. Enggak dianggap sholat. Sama dengan orang sudah banyak ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, tapi dia kemudian musyrik. Maka banyaknya amal ibadah itu tidaklah berguna sama sekali. Kebaikan-kebaikan setumpuk sebanyak apapun ikhwan tidak dianggap kalau dia tidak bertauhid. Siapakah orang yang di zaman jahiliyah sangat dermawan sekali, sehingga kebaikannya sangat tenar, tetapi dia sama sekali tidak masuk surga alias dia ahli neraka? Siapa? Hah? Siapa? Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an. Dia orang yang terkenal dermawan. Yang kalau dia nyuguh tamu itu mangkoknya harus diraih dengan tangga. Karena saking banyaknya tumpukan mangkok yang disediakan. Tetapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Karena dia tidak memiliki tauhid. Maka rusaklah pemikiran orang-orang liberal yang mereka tidak menganggap tauhid yang penting menjadi orang baik. Karena agama katanya mengajarkan kebaikan, yang penting menjadi orang baik, menjadi tetangga yang baik, masyarakat yang baik. Allah membuat standar, kalau orang itu tidak baik dengan Allah, maka kebaikan dengan makhluk enggak berlaku. Dan sungguhnya ini semuanya sangat gampang difahami. Sekarang, orang ikut mengerjakan tes yang diselenggarakan oleh UGM. Tetapi dia tidak pernah mendaftar menjadi mahasiswa UGM. Lalu dia juara satu, dianggap enggak? Hah? Enggak akan dianggap. Walaupun dia nilainya paling bagus, cum laude, paling bagus. Tapi dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa UGM. Daftar dulu sebagai seorang muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, baru kebaikan-kebaikannya teranggap. Kalau tidak, enggak dianggap. Kemudian yang ketiga, ikhwan, dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menepis keraguan orang bahwa beribadah itu seakan-akan tergambar Allah membutuhkan makhluk. Oh, Allah enggak butuh kepada makhluk. Sehingga jangan sampai terbayang, ngapain Allah Subhanahu wa taala kok mendadak perintah-perintah ibadah segala, apa Allah butuh dengan kita? Allah katakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam beliau pernah mengatakan, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid." Seandainya kalian semuanya orang Bani Israel kafir, dan bahkan seandainya seluruh manusia di muka bumi itu kafir, maka sesungguhnya Allah tetap zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kekayaannya tidak berkurang dengan memenuhi semua permintaan para hamba, dan Allah tidak membutuhkan sama sekali para hamba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tercela dengan manusia mereka, yakni totalitas kafir kepada Allah taala. Semua makhluk mereka itu bahkan sekalipun di puncak kekafiran tidak akan berpengaruh. Dalam hadis qudsi ikhwani fillah Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an." Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya ikhwan? Enggak tahu berapa triliun, berapa juta-juta miliar, kita enggak tahu. Seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka berada di satu lembah di hati yang paling bertakwa, mereka semuanya di puncak-puncak ketakwaan, maka tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya kata Allah, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka di puncak-puncak kekafiran, maka tidak akan mengurangi sedikitpun kekuasaanku. Maka Allah tidak membutuhkan sama sekali para makhluk. Karena banyak sekali ikhwan, orang yang mereka beribadah kepada Allah khawatir kalau dia itu rezekinya berkurang, sehingga dia nekat buka toko ketika adzan sudah dikumandangkan, tidak berangkat ke masjid. Dia nekat di kantornya sibuk dengan urusannya karena khawatir akan mengurangi yaitu pendapatannya. Dan mereka tetap bertransaksi di tempat-tempat jual belinya karena khawatir mereka akan berkurang jatah rezekinya. Allah tidak membutuhkan rezeki, bahkan Allah yang bagi-bagi rezeki. Jangan khawatir. Dengan ibadah ketaatan Anda kepada Allah, Anda tidak akan dipedulikan oleh Allah. Anda akan tersia-siakan. Allah tidak akan menyanyikan orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, sampai sini dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan pada pembahasan akan datang ba'da zuhur insyaallah bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.